Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Amanah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat dan kemudahan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Semuanya adalah nikmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini termasuk dalam golongan hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, insyaallah taala pada malam yang penuh barakah kali ini kita akan membaca hadis yang ke-105 dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan tata cara salat yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Al-hadithul khamis ba'dal mi'ah, hadith yang ke-105. An Abdillah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini termasuk sahabat yang dikenal dengan keilmuan. Beliau termasuk ahlul hadith, sahabat yang banyak meriwayatkan hadith Nabi. Beliau juga tergolong sahabat yang sangat tersohor dalam ilmu tafsir. Semua ilmu dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman diserap dengan baik oleh Abdullah ibn Abbas dan beliau sampaikan kepada umat Islam ketika menjelaskan tentang tafsir Al-Quran. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir para ulama, kita hampir tidak menjumpai nama Abu Bakar, nama Umar, nama Utsman. Kalau sahabat Ali banyak dijumpai ucapan beliau tentang tafsir Al-Quran. Tetapi kalau ucapan sahabat Abu Bakar, ucapan Umar, ucapan Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain, yang kita ketahui tiga sahabat ini adalah sahabat terbaik di kalangan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim ajmain, ketika bab tafsir sangat jarang dijumpai keterangan dari tiga sahabat ini, terutama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jawabannya, ilmu dari tiga sahabat ini sudah diwakili oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas mengakui sendiri semua ilmu tafsir yang beliau ketahui itu diambil dari Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajmain. Jarangnya penukilan dari sahabat Abu Bakar karena memang beliau waktu menjadi khalifah singkat, hanya 2 tahun. Waktu yang singkat tadi disibukkan dengan menjaga stabilitas negara. Karena sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, banyak dari bangsa Arab yang murtad. Banyak di antara umat Islam yang menolak untuk membayar zakat. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq lebih disibukkan dengan urusan kekhilafahan. 2 tahun menjabat, meninggal dunia. Adapun sahabat Umar, sahabat Utsman, khanibidina azani Allah wa iyakum, banyak dinukil tapi tidak sebanyak dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. 3 orang ini ilmunya sudah diserap dengan sempurna oleh sahabat ibnu Abbas, dan beliau mewakili penyampaian ilmu dari sahabat-sahabat besar tersebut dalam masalah ilmu tafsir. Karena memang Ibnu Abbas ketika Rasul meninggal itu masih sangat muda, masih sangat belia. Ya, baru masuk usia balig. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Qala, Ibnu Abbas bercerita, aqbaltu rakiban ala himarin atan. Dahulu saya pernah datang sembari membawa atau sambil mengendarai seekor keledai betina. Ya, jadi datang mengendarai seekor keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam. Saat itu saya baru saja berusia balig, kurang lebih 15 tahun. Kenapa kok ditekankan usia ini? Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena pada usia ini, usia seorang pemuda sudah berhak dan layak untuk diingkari ketika melakukan sebuah kesalahan. Mengingat pemuda yang sudah balig bertanggung jawab penuh dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Dosanya sudah tercatat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bimina ila ghairi jidar. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang salat mengimami umat manusia di daerah Mina, ila ghairi jidar, menggunakan sutrah selain tembok. Jadi sholatnya ini outdoor, ya, di luar masjid, di luar ruangan, di tanah lapang. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena penggambaran dari sahabat Ibnu Abbas, sutrah yang dipakai Nabi itu bukan tembok. Famarartu baina ba'dhis saffi. Ketika itu saya masuk di tengah-tengah saf sambil mengendarai keledai betina tersebut. Jadi datang melihat para sahabat sholat berjamaah di tanah lapang, Ibnu Abbas masuk ya di tengah-tengah sof sambil naik keledai. Ya. Fanazaltu, setelah mendapati tempat kosong untuk berdiri masuk dalam sof, beliau turun dari keledainya. Wa arsaltul atan, saya biarkan keledai tadi menjauh dariku. Tarta'u, dibiarkan untuk cari rumput. Jadi turun dari keledainya oleh sahabat Ibnu Abbas, keledainya dibiarkan untuk cari makan. Wadakhaltu fis saf, kemudian saya bergabung dalam saf ikut salat berjamaah. Falam yungkir dzalika alayya ahadun, tindakanku tersebut tidak diingkari oleh siapapun. Tidak ada yang melaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk kemudian ditegur atau yang semisalnya, tidak ada. Ibnu Abbas datang melewati saf orang yang sedang sholat, enggak cukup berjalan kaki tapi sambil naik keledai betina. Fani bidina azani Allahu wa iyyakum. Begitu mendapatkan posisi kosong untuk sholat, beliau turun dari keledainya, dilepas untuk cari rumput biar makan keledainya tadi. Ibnu Abbas bergabung ikut sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di dalam hadis ini, khanibidina azani Allah wa iyakum, mengandung banyak sekali faedah. Yang pertama, yang berkaitan dengan masalah tata cara sholat. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, sutratul imam, sutratul makmumin. Sutrahnya imam adalah sutrah bagi para makmum. Sehingga yang berkewajiban menghalau apapun agar tidak lewat di depan orang yang sedang sholat pada posisi sholat berjamaah adalah imam. Karena sutrahnya makmum ikut dengan sutrahnya imam. Kalau ada yang berlalu lalang di tengah-tengah saf para makmum ketika sholat berjamaah sedang berlangsung, tidak membatalkan sholat, juga tidak mengurangi pahala sholat. Karena sutrah para makmum ditanggung oleh imam. Nah, nanti imamnya yang berkewajiban untuk menjaga jangan sampai ada siapapun bahkan apapun untuk melewati dirinya antara dia dengan sutrah saat sholat sedang berlangsung. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika sedang sholat. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadi imam. Tiba-tiba ada kambing hendak lewat antara Rasul dengan sutrahnya beliau. Ya, karena yang mau lewat ini kambing, dihalau kurang paham isyarah. Kalau yang lewat ini manusia, dihalau dengan isyarat, paham, tidak boleh lewat. Berhubung yang lewat ini kambing, ya, binatang yang tidak berakal, khanibidina azani Allah wa iyakum, tidak mungkin dengan isyarat tangan. Ya, sia-sia, khanibidina azani Allah wa iyakum. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam maju merapat ke tembok supaya kambing tadi lewat di belakang beliau. Ya, jadi kambing mau lewat di depan Nabi saat beliau sedang sholat. Dihalau dengan isyarat tak mungkin, karena kambing. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Maka Rasul maju merapat ke arah tembok, membiarkan kambingnya lewat di belakang Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah kambingnya lewat, baru beliau mundur kembali pada posisi semula. Para sahabat tetap pada posisi mereka. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Karena sutrahnya makmum sudah ditanggung oleh imam. Naam. Nanti kalau imamnya sudah selesai sholatnya, ditutup dengan salam, makmum-makmum yang masbuk, ya, makmum-makmum yang masbuk, maka mereka bertanggung jawab dengan sutrahnya masing-masing. Ya, kalau sudah selesai sholat jamaahnya, yang masbuk ini tanggung jawab dengan sutrahnya sendiri-sendiri. Kalau dapat sutrah, walhamdulillah. Kebetulan gak dapat sutrah, tetap pada posisinya sembari menghalau. Jangan sampai ada orang yang lewat di depan jangkauan tangannya. Lebih daripada itu sudah bukan tanggung jawabnya. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Kemudian faedah yang kedua, khanibidina azani Allah wa iyakum, di sini menunjukkan faedah yang masih berkaitan seputar salat, jawazul murur baina yadayi saffil makmum. Boleh lewat di hadapan safnya para makmum. Ya, jalan ya menerobos di tengah-tengah shofnya makmum itu diperbolehkan. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang enggak boleh pada saat sholat berjamaah nerobos sutrohnya imam. Kalau jalan di tengah-tengah shofnya makmum enggak ada masalah. Baik itu laki-laki dewasa atau anak-anak yang kita bawa dalam masjid untuk menghadiri dan menyaksikan sholat jamaah. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Lagi sholat, terus anaknya misalkan jalan-jalan di hadapan shofnya para makmum, ya hukumnya boleh. Ya, hukumnya diperbolehkan. Selama tidak mengganggu konsentrasi, ya tidak ada masalah. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Jadi kalau misalkan bawa balita ke masjid, mau digendong, boleh. Kalau misalkan ditaruh, kemudian dia jalan-jalan di area sekitar shofnya para makmum, juga diperbolehkan. Asalkan tidak mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Tapi kalau anaknya tadi ini cenderung aktif, ya saat rukuk, peci para jamaah diambili satu persatu. Khamibidina azani Allah wa iyakum. Terus misalkan kunci motor yang ditaruh di bawah diambili, bikin kehusuannya terganggu. Nah kalau anaknya karakternya seperti ini, hendaknya digendong saat sedang sholat berjamaah. Ya, dibawa ke masjid boleh, dengan catatan tadi tidak mengganggu kehusuan jamaah yang lain. Jalan-jalan di hadapan shof tidak ada masalah. Ya, batal misalkan sholatnya mau mundur kejauhan, mau keluar lewat samping, kemudian dia berjalan posisinya di sebelah sana misalkan, berjalan di tengah-tengah shof, boleh. Dan tidak membatalkan atau mengurangi pahala sholat tersebut. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bahkan seandainya yang lewat itu adalah binatang, lagi sholat kucing lewat, ini yang paling mudah gambaran yang dijumpai di masjid kaum muslimin. Kalau kambing seperti hadisnya Rasul, insya Allah tidak ada. Ya, enggak ada kambing nyasar tiba-tiba masuk ke masjid, amanah. Insyaallah enggak. Kecuali kalau Idul Adha, kan bidina azani Allah wa iyakum, mau disembelih habis asar, ya, dari zuhur sudah parkir di depan. Mungkin penasaran kambingnya, ya, lewat barangkali masih bisa. Tapi yang paling makul kucing misalkan. Kita lagi sholat, jamaah sedang sholat, kucing lewat. Selama itu masih area shofnya makmum, tidak ada masalah. Biarkan kucingnya tadi lewat. Tapi kalau sudah mendekati area sutrohnya imam, sang imam harus menghalau. Jangan dibiarkan apapun lewat di hadapan dirinya saat sedang sholat, termasuk hewan. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah yang lain. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum, yaitu dalam masalah pendidikan anak. Para ulama rahimahumullahu taala mengambil dalil dari hadis ini, kemudian hadis-hadis yang serupa kanibidina azaniyallahu wa iyyakum terkait dengan pendidikan anak. Diambil sebuah kesimpulan dan ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala dalam kitab Ihkamul Ahkam. Ibnu Daqiq mengatakan yu'zaru wa yusjaru as-sabi idzan tahaka maharimallah. Kalau anak kecil terlihat melakukan kesalahan atau dosa, maka wajib dihalau, wajib dilarang. Amal ma'murat, adapun melaksanakan perintah, maka untuk anak kecil di bawah 7 tahun, ya, tidak dipaksa untuk menjalankan sebuah perintah. Diajak boleh, dihasung boleh, maksa tidak boleh. Di bawah 7 tahun. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tapi kalau babnya adalah bab melakukan atau melanggar larangan, maka sejak dini sang anak hendaknya dikenalkan larangan-larangan Allah yang tidak boleh dilanggar. Ya. Misal, kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, meskipun ini contohnya agak kejauhan, agak terlalu berlebihan. Minum khamr. Hukumnya haram. Haram kan? Atau mubah? Ya, haram hukumnya. Ketika ada anak kecil misalkan, kanibidina azaniyallahu wa iyyakum, pegang-pegang minuman keras. Ya. Sang orang tua atau orang dewasa yang melihat tindakan tersebut disyariatkan menegur anak kecil tadi meskipun dosanya belum dicatat. Ini berdasarkan tindakan Rasul alaihi salatu wassalam yang menegur cucunya Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu wa ardhah ketika kedapatan ngunyah kurma sedekah. Ahlul bait itu enggak boleh makan sedekah. Selain ahlul bait, sedekah halal. Ya. Di sini ada yang termasuk ahlul bait? Barangkali ada. Ya, kalau termasuk ahlul bait tidak boleh makan harta sedekah. Kalau hadiah boleh, kalau sedekah tidak boleh. Itu untuk ahlul bait. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Nah, ketika Rasul melihat Al-Hasan, ketika itu masih balita, masih merangkak. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Melihat banyaknya kurma sedekah sedang dialokasikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini ceritanya kakeknya baginda Nabi alaihi salatu wasalam sedang sibuk mengatur alokasi harta sedekah. Al-Hasan ikut main di situ. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum, ambil sebutir korma sedekah. Dikunyah. Dilihat oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, langsung digendong Al-Hasan, kemudian diambil kurma yang sudah ada dalam mulutnya dan mengatakan mah. Ya, mah itu kalimat dalam bahasa Arab yang artinya itu jangan. Ya, jangan dilakukan, jangan dimakan. Innahu yahrumu alaina ahla baitin as-sadaqah. Karena kita ahlul bait tidak boleh makan harta sedekah. Padahal Al-Hasan masih kecil. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Belum ditulis dosanya karena belum berakal. Kalau posisinya adalah melanggar larangan, meskipun masih kecil, sudah diperkenalkan kalau itu larangan yang tidak boleh dilanggar. Mungkin contoh lain yang lebih mudah, aurat. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Aurat laki-laki dengan aurat perempuan sudah harus diperkenalkan sejak dini. Ya, sudah harus diperkenalkan meskipun mereka belum mendapatkan dosa. Andai kata keluar rumah auratnya tidak ditutup, kalau belum balik memang belum berdosa. Tetapi kalau itu perkaranya melanggar larangan, dalam pendidikan Islam sedini mungkin harus diperkenalkan itu larangan Allah yang tidak boleh dilanggar. Ya, naudzubillah, jangan sampai ada putri-putri kita, ikhwanibidina azaniyallahu wa iyakum, usia 8 tahun. Kan belum balik ya, insyaallah ya. 8 tahun, 7 tahun, keluar rumah dengan pakaian yang mengumbar aurat. Misalkan, masih kecil. Yang sebenarnya belum berdosa, belum dicatat sebagai dosa. Tetapi dalam tarbiyah Islam, hal yang semacam ini harus dikenalkan. Ya, sudah harus dikenalkan meskipun belum usia 7 tahun. Ya, meskipun belum usia 7 tahun. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Kalau babnya larangan, sudah harus dikenalkan, tidak boleh dilanggar. Tapi kalau babnya menjalankan perintah sebelum 7 tahun, tidak boleh dipaksa. Nanti kalau sudah 7 tahun, sudah mulai dibiasakan. Baru boleh maksa ketika 10 tahun. Tapi sejak usia 7 tahun, sudah terus diajak untuk membiasakan diri dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis Nabi, muru awladakum bisalah wahum abna'u sab'in, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashirin. Perintahkan sholat kepada anak-anak kalian kalau sudah berusia 7 tahun. Bila perlu, pukul ketika mereka enggan melakukan sholat saat usia 10 tahun. Tapi mukulnya di sini itu bukan pukulan pelampiasan emosi. Pukulannya bukan pukulan dengan niatan menyakiti. Tapi pukulannya untuk menegur dan memberikan pelajaran, ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, gak boleh main-main. Ya, pukulannya bukan pukulan emosi. Jangan kemudian menyalahartikan hadis ini. Loh, ini hadis kok membolehkan KDRT ini? Ya kan, kekerasan terhadap anak misalkan. Tidak. Pukulan yang dimaksud di sini itu bukan pukulan yang menyakitkan. Bukan pukulan yang sampai meninggalkan bekas luka. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Tapi pukulan untuk takdib, mengajarkan kepada anak kita, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main. Sampai nantinya ketika dia baligh pada usia 14 atau 15 tahun, ini batas akhir ya seseorang dikatakan baligh saat genap 15 tahun, khanibidina azani Allah wa iyyakum, dia sudah terbiasa menjalankan sholat. Karena memang ibadah sholat itu ibadah yang sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu ibadah yang berat. Walaupun singkat, tanpa modal, gratis. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan pada sebagian momen ada istilah Jum'ah berkah, bagi-bagi subuh misalkan. Sudah gratis, singkat waktunya, dapat berkatan pulang. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Tetap dirasa berat. Karena memang sholat itu berat. Kalau anak-anak kita sejak kecil tidak dibiasakan untuk sholat, dari mulai usia 7 tahun, nanti umur 10 tahun sudah mulai dipaksa, ketika masuk usia baligh, mereka sudah terbiasa untuk menjalankan sholat. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi, pada pendidikan tarbiyah anak, kalau babnya larangan, sejak dini sudah diingkari. Ketika anak-anak kita melakukan sebuah pelanggaran syariat, ya, walaupun belum berdosa, tapi sudah diingkari. Tapi kalau babnya fi'lu ta'at, menjalankan perintah, ya, ini tidak dianjurkan untuk memaksa mereka sebelum usia 7 tahun atau bahkan 10 tahun. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Dimulai usia 7 tahun itu sudah mulai dibiasakan. Ya, sudah mulai dibiasakan. Entah itu sholat, puasa, dan lain sebagainya. Misalkan kau tidak kuat, masih ada toleransi. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Nanti kalau sudah usia 10 kok mulai nakal, boleh dipukul, tapi ingat bukan untuk menyakiti atau pelampiasan emosi. Ya, cicilan banyak, anak nakal, akhirnya dihantam anaknya dengan pukulan tadi, alasannya hadir ini, itu salah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Baik, sudah masuk isya, masih ada 5 menit. Masyaallah. Tayyib. Naam. Satu hadis lagi. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau bercerita, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat. Jadi Rasul sholat, Aisyah tidur di hadapan Rasul. Wa rijlaya fi kiblatihi, kedua kakiku persis berada pada posisi kiblatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, jadi Rasul berdiri sholat, Aisyah tidur. Kakinya Aisyah itu persis di posisi kiblatnya Rasul, tempat sujudnya Rasul. Fa idza sajada, ketika Rasul hendak sujud, ghamazani, Rasul menggeser kakiku. Fa qabattu rijlayya, aku pun menarik, ya, melipat kedua kakiku. Wa idza qama, kalau Rasul sudah bangkit untuk rakaat berikutnya, basattuhuma, aku selonjoran lagi. Ya, ini menandakan kalau rumah Rasul alaihi salatu wassalam sangat sederhana, tipe RSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, selonjor pun sulit. Ya, ini bukan berarti Rasul menyengaja bersempit-sempit riya sholatnya, kan gitu ya. Dusel Aisyah itu enggak, karena memang luas ruangannya segitu. Ya, mau sujud itu gantian dengan Aisyah, bukan gantian sujud. Aisyah narik ngelipat kakinya, membiarkan Rasul sujud, Rasul bangkit, diselonjorkan lagi. Kanifidina azani Allahu wa iyyaku, masya Allah. Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Ketika itu belum ada lampu. Ya, belum ada lampu. Jadi Rasul kalau mau sujud, Aisyah juga enggak tahu, ya kan? Taunya kalau disenggol oleh Rasul, digeser oleh Rasul alaihi salatu wasalam, baru ditekuk, ditarik kedua kakinya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini menunjukkan kepada kita menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Rasul posisinya sholat. Andai kata menyentuh wanita itu membatalkan wudu, maka batal sholatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, hakada ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Sudah masuk isya? Sudah? Tayyib. Karena sudah masuk isya, kita cukupkan sampai di sini. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan setelah sholat sunnah ba'diyah isya bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.